melayang sehelai bulu rapuhnya, menunduk parunya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Oh, meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisah bebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, oh, oh, oh, oh. Melayang sehelai bulu rapuhnya, sanggupkah diriku berkicau menyambut? Berhembuslah anginku, kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kebakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, oh, oh, no. Anginku, bawa kicauku.